teman uang. Uang selalu jadi rebutan, uang selalu jadi pikiran. Tapi jangan karena uang menghalalkan segala cara. Cari uang, pikir-pikir uang.